Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyaallah ikhwan jemaah sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah semata dengan curahan nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya bisa kembali bermajlis berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini bersama-sama bertolakul ilm menunaikan kewajiban bagi seorang hamba menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim dan materi pada malam hari ini sebagaimana biasa di pekan pertama kita akan melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Juz 'Amma kita masuk kepada surah yang baru yaitu surah Al-Infitar. Di dalam kita mengkaji tafsir tentunya dalam rangka agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran itu liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Di antara hikmah turunnya Al-Quran adalah agar kita mentadabburi ayat-ayatnya dan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Jadi bukan semata di dalam kita beribadah kepada Allah dengan membaca dan tilawah saja. Betul, membaca dan bertilawah Al-Quran termasuk ibadah yang sangat mulia, ibadah yang barakallahu fikum mendatangkan keutamaan yang besar. Tapi di balik itu hikmah diturunkan Al-Quran untuk ditadabbur dan diamalkan. Ya, karena itu Allah mencela mereka orang-orang yang tidak mau mentadabbur Al-Quran. Fala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi kandungan Al-Quran ataukah memang hati mereka telah terkunci? Sehingga kembali kita mengkaji tafsir agar bisa memahami dan merenungi kandungan daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dari surah Al-Fitr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u inqata'at wa idza al-kawakibu inqata'at wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-qubur bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akhkharat. Ya ayyuhal insanu ma ghadraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tu'minuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita mulai terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat ke-12. Di ayat yang pertama Allah berfirman, idza as-sama'u inqata'at, apabila langit itu inqata'at, maknanya insyaqqat, yaitu terbelah. Wa idza al-kawakibu inqata'at, dan apabila kawakib, bintang-bintang, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni an-nujuma, kawakib maksudnya adalah bintang-bintang, mencakup shaghiraha wa kabiraha, baik bintang yang kecil maupun bintang yang besar. Maka di hari kiamat bintang-bintang itu intafarat, yakni tantafiru wa tatafarraqu wa tatasaqatu. Bintang itu apa? Berjatuhan, berhamburan, dan yakni berjatuhan. Di antara alam intah, karena alam semesta ini telah berakhir. Jadi semua bintang yang kecil, yang besar, kita faham ini, yaitu berhamburan, berjatuhan. Wa idza al-biharu fujjirat, dan apabila lautan itu fujjirat, yakni meluap. Meluap sehingga wa malakatil arda, sampai menenggelamkan bumi. Di air laut itu meluap dan menenggelamkan bumi. Wa idza al-quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur itu dibongkar, maknanya ukhrija ma fiha, yakni dikeluarkan segala apa yang ada di dalam bumi, minal ahwat, dari orang-orang yang telah mati, hatta qamu lillahi azza wa jal, sehingga mereka bangkitkan kembali dan dapat berdiri di hadapan Allah azza wa jal. Fahadihi umur al-arba'ah, inilah empat perkara yang disebutkan tadi, yaitu langit terbelah, bintang-bintang berhamburan dan berjatuhan, lautan itu meluap dan menggelamkan bumi, dan kubur-kubur pun dibongkar, yakni segala mayit yang ada di dalamnya dikeluarkan, dibangkitkan. Jika keempat perkara ini idza hasanat, dia telah terjadi empat perkara ini, artinya telah tegak hari kiamat, alimat nafsum ma qaddarat wa akhkharat, maka semua jiwa pun mengetahui apa yang dia telah perbuat, apa yang ia telah perbuat, artinya yang ia kedepankan maupun yang ia akhirkan, ini segala apa yang ia perbuat. Sadar dan menjadi tahu segala memori, amalan-amalan dia terbuka di sini. Dia menjadi ingat dan mengetahui. Kenapa bisa dilihat? Dzalika bima yu'radu 'alaihi min al-kitab. Yang demikian itu karena apa? Ditampakkan kepadanya, diberikan kepadanya kitab catatan amal. Diberikan kitab catatan amal di hari kiamat kelak, maka ikra' kitab, dikatakan padanya, bacalah kitab catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah di hari ini, di hari kiamat ini, ya, dirimu sendiri yang menghisab dirimu, yang menghitung dirimu. Artinya karena tercatat semua. Cukuplah dengan jiwamu di hari ini atasmu sebagai penghitung. Wa bidzalika al-yawm yaqul al-mujrimun. Orang-orang yang kafir di hari itu pun mengatakan, mati hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, tidak pula sesuatu yang besar, kecuali tercatat semua. Jadi tidak ada yang terlewat. Semuanya tercatat rapi dan tidak ada yang terluput, terlewat, tertukar, tidak ada. Amalnya ini, ya ini, amalnya si fulan, ya si fulan. Nah, karena itulah fa'alamul insanu ma qaddama wa akhar. Semua manusia, tiap manusia pun mengetahui apa yang ia telah kerjakan dahulu. Bainama huwa fid dunya qad nasiya. Dia bisa jadi ketika di dunia dia telah lupa. Ya kan? Kita misalkan kalau suruh nyebutkan amalan-amalan kita seminggu yang lalu, lupa. Atau menyebutkan amalan-amalan apalagi yang semakin ke belakang, ya, lupa. Tetapi ini semua tercatat. Alimat nafsul maqaddamat wa akhirat. Tiap jiwa itu mengetahui apa yang ia kerjakan, karena barakallahu fikum adanya kitab catatan amal dari ini. Lakin yawmal qiyamah yu'radul amal fata'lamu kullu nafsin maqaddamat wa akhirat. Tetapi tadi ya, di hari kiamat ditambahkan semua amalan seseorang tadi, sehingga tiap-tiap jiwa pun mengetahui apa yang ia telah kerjakan. Wal gharadu min hadha at-tahdhir tahdhirul 'abdi min an ya'mala mukhalafatan lillahi wa rasulihi. Dan maksud tujuan dari peringatan Allah ini, kenapa Allah ingatkan di dalam ayat ini, wa 'alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Tiap jiwa akan tahu apa yang dia telah amalkan. Ini sebagai bentuk peringatan kepada seorang hamba. Untuk tidak melakukan penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Li'annahu sawfa ya'lamu bidzalik wa yuhasabu 'alaih. Karena kelak dia akan tahu akibat dari amalannya itu dan dia akan dihisab. Ini tahdir dari peringatan. Jangan di kehidupan dunia ini kita ketika bersikap, berbuat itu menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kelak kamu akan tahu semua itu. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersabar. Semua lengkap dan akan dihisab diminta pertanggungjawabannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang memperdayamu tentang Rabbmu yang maha pemurah? sini Allah Subhanahu wa taala menyeru semua manusia, apa yang menjadikan kamu terpedaya? Ma gharraka bi rabbikal karim, yakni ayy syai'in gharraka billah? Karena apa yang menjadikan kamu terpedaya tentang Allah Subhanahu wa taala? حيث تكذبه في البعث di mana kamu mendustakan Allah tentang adanya hari kebangkitan, taksih fil amri wan nahyi, yang menjadikan kamu memaksiati Allah di dalam perintah dan larangannya. Bal rubbama yujadu man yunkiru Allah azza wa jalla, bahkan ya terkadang ada yang sampai apa kepada mengingkari, kufur kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini semua man ladzi gharrak, perkara apa yang menjadikan kamu kok bisa terpedaya seperti itu? Maka dari lanjutan firman Allah tersebut, ma gharraka birabbikal karim, apa yang memperdayamu tentang Rabbmu yang maha pemurah? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengambil faedah dari ini, birabbikal karim, dengan atau tentang Rabbmu yang maha pemurah, di situ ada isyaratun ilal jawab, ada isyarat dari Allah tentang jawaban. Apa yang menyebabkan manusia tertipu dan terpedaya? Wahwa annalladzi gharra al-insana karamullah azza wa jalla wa ihmaluhu wa ilmuh. Yang menyebabkan manusia itu tertipu dan terpedaya adalah kemahapemurahan Allah azza wa jalla dan penundaan azab dari Allah azza wa jalla, sabarnya Allah kepada mereka orang-orang yang durhaka. Jadi, tuh, buktinya saya maksiat ini enggak apa-apa. Mana enggak apa-apa. Sehingga ini yang menjadikan manusia, banyak manusia tertipu dan terpedaya. Dan kemahapemurahan Allah dengan Allah menghukumkan hukuman bagi siapa yang maksiat. Beda kalau manusia, manusia itu ya, ada orang jadi istilahnya mungkin kerja sama dia atau apa, dia disalahi itu sekali, dua kali, tiga kali sudah di mungkin dipecatlah istilahnya atau di apa hukum, karena manusia. Allah Azza wa Jal walaupun dimaksiati tetap saja rezeki Allah berikan, diberi kesehatan, diberi kelapangan harta, diberi kelonggaran ini, kelonggaran itu banyak. Ya, kita saksikan orang-orang kufar, orang-orang ahli ma'asi, orang ma'adiyah, wajahnya mereka sehat walafiat. Nah, ini yang banyak menjadikan manusia tertipu dan terpedaya. Maka ditambah oleh Syekh, lakinna wala yajuz an yakhtara al-insanu bi dhalik. Nah, karena itu maka enggak boleh seorang itu tertipu dan terpedaya dengan demikian. Ketika seorang insan dia di atas maksiatnya tapi dia memperoleh apa yang dia inginkan, hakikatnya itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin jauh, semakin jauh, semakin menyimpang dan semakin barakallahu fikum, nantinya hukuman dan azab untuknya semakin pedih. Kemudian Allah ingatkan dengan nikmat-nikmatnya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala, Allazi khalaqaka, Allah yang telah menciptakanmu. Yaitu khalaqaka minal adam, menciptakanmu dari yang semurat tidak ada. Fasawwaka, kemudian Allah menyempurnakanmu. Ai ja'alaka mustawi, mustawi al-khilqah, yaitu Allah menjadikan bentuk fisikmu seimbang. Asawaka, Allah jadikan bentuk fisikmu seimbang. Laisa yadu aqwala min yadih, tidak ada yang orang itu tangannya yang satu lebih panjang dari tangannya yang lain. Ya kan? Seimbang. Coba kalau tangan yang satu 1 meter, yang satunya 2 meter. Allah jadikan seimbang. Wa la rijlun aqwala min rijlin, tidak ada kaki yang satu lebih panjang dari kaki yang lain. Wa la asbaha aqwala wa la usbu'un, wala usbu'un aqwala min usbu'in, tidak pula jari. Dan sama telunjuk kita sama. Wal qasir huwa al qasir wa annum majah. Pendek dengan pendek. Demikian. Artinya kalau memang seorang itu fata jidat tawil di yadin wa tawil di yadin ukhra, wal qasir huwa al qasir, yang memang panjang pada tangannya yang satu, tangan yang satunya juga panjang, yang satunya pendek, yang lain juga pendek. Begitu seterusnya. Sawallahu azza wa jalla insanin kulli da'iyatin fil khilqah, Allah jadikan seimbang ya manusia itu di semua sisi penciptaannya. Ya, seimbang. Fa'adala, dan Allah sempurnakan penciptaanmu. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, pada bentuk apapun yang Allah kehendaki, Allah menyusunmu. Ya'ni Allah rakkabaka fi ayyi suratin syaa'a, yaitu Allah membentukmu di pada rupa dan bentuk apapun yang Allah kehendaki. Innan nas man huwa jamil, sejadi antara manusia ada yang rupawan. Wa minhum man huwa qabih, di antara mereka ada yang ya buruk rupa istilah kita. Wa minhum al mutawassit, di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Wa minhum al abyad, ada yang warna kulit putih. Wa minhum al ahmar, ada yang warna merah. Wa minhum al aswad, ada yang hitam. Wa minhum ma baina dzalik, ada yang di antara itu. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa manusia, menyusun manusia sesuai yang Allah kehendaki. Kalla bal tukadzibuna bid-din, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan ad-din. Mendustakan ad-din. Ad-din di sini kata Syekh ada dua makna. Makna yang pertama dari ad-din ya, yaitu tukar dibu dan bidik aibil jaza, kalian mendustakan hari pembalasan. Karena memang adi kadang bermakna al jaza, hari pembalasan. Watakulun, dan kalian mengatakan ini adalah hayatnya dunia, kehidupan kami hanya kehidupan kehidupan dunia ini saja. Namun tua nahya, kami mati, kami hidup. Wa nahnu mabu'udzin, kami tidak akan dibangkitkan. Tidak ada hari pembalasan. Ini mendustakan hari pembalasan. Makna yang pertama. Makna yang kedua daripada tukadzibuna bid-din, yaitu tukadzibuna aywan bid-dini nafsi, mendustakan agama Islam itu sendiri. wala tukirruna bid-din alladzi ja'at bihir rusul, yaitu tidak mau mengimani agama yang dibawa oleh para rasul, agama tauhid. Wal ayah syahidatun li hadza wa hadza, ayat tersebut mencakup yang ini maupun yang itu. Jadi barakallahu fikum, ini kondisi manusia. Kondisi manusia yang mereka mendustakan ad-din, yaitu mendustakan ada di hari pembalasan dan juga mendustakan agama itu sendiri. Wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat penjaga. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tiap manusia, al-insan 'alaihi hafidun yahfazuhu wa yaktubu kulla ma 'amila. Seorang insan itu padanya ada malaikat penjaga yang mencatat segala apa yang ia kerjakan. Maka dalam surah yang lain Qaf ayat 18, ma yanfiru min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan siap ucapan. Jadi ucapan apapun, yang baik, yang buruk, semua dicatat. Fa'ala kulli insan hafazatun yaktubuna kullama qala wa kullama fa'al. Jadi tiap insan, semua. Tiap insan itu ada malaikat penjaga yang mencatat segala apa yang ia ucapkan, segala apa yang ia kerjakan. Kemudian disifati di situ kiraman, malaikat pencatat kiraman, malaikat yang memiliki kemuliaan. Bal indahum minal karam manunati an yadhlimu ahada, yaitu para malaikat pencatat yang memiliki sifat mulia, di mana malaikat tersebut atau dinafikan darinya sifat berupa menzalimi seseorang. Jadi mereka itu tidak ada bentuk kezaliman. Kalau manusia diberi tugas ngawasi atau apa itu, kadang ada tendensi tertentu, wah itu dia kapok, tak pandai. Ditambahi apa yang sebenarnya atau dibumbu-bumbui atau apa begitu, sehingga kondisinya menjadi lebih parah atau apa. Ini tidak. Mereka keoman itu tidaklah mendzalimi seorang pun. Ayat tubuh alaihi ma'lam ya'mal, sehingga kalau dzalim itu akan mencatat sesuatu yang sebenarnya tidak dikerjakan. Tidak. Yang demikian tidak. Atau au yahdiru ma'amil, atau dia terluput dari sesuatu perkara yang sebenarnya dia kerjakan. Ini tidak. Jadi tidak mencatat apa yang memang tidak dikerjakan, juga sebenarnya yang mau dikerjakan tidak ada yang terluput, tercatat semua. Dia adalah mausufun dikhalam, karena para malaikat ini disifati dengan dikhalam, memiliki sifat kemuliaan. Jadi betul-betul detail dicatat, ya, dan tidaklah kemudian zalim kepada manusia sedikit pun. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka para malaikat ini mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Imma bil musyahadah, mungkin dengan menyaksikan. Karena perbuatan mereka menyaksikan, seorang berbuat ini, seorang berbuat ini, menyaksikan. In kana fi'lan, jika itu adalah perbuatan. Jadi berbuat apa kan terlihat, tersaksikan oleh mereka, catat. Wa imma bisima'i in kana qawlan, dan juga bisa berupa mendengar. Kalau itu ucapan, orang mengucapkan apa? Ya ucapan yang baik, ucapan zikir, ucapan apa? Ya, ucapan kotor, ucapan jelek, ucapan kuda. Bahkan bal inna amal al-qalbi yutabi'uhum Allahu alaihi, bahkan sesungguhnya amalan hati Allah berikan ya kemampuan di mana malaikat bisa mengetahuinya. Jadi apa yang memang itu sebagai sebuah amalan hati, bukan sekedar bisikan hati, tetapi memang amalan hati, ya, sehingga di situ akan tercatat sebagai sebuah kebaikan atau keburukan. Allah berikan kemampuan bisa mengetahuinya. Banyak tubuh dan sehingga dicatat. Berdasarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasanatun. Siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak bisa mengerjakannya, dicatat sebagai sebuah kebaikan. Ini menunjukkan malaikat tahu seorang berniat ya mau berangkat ke masjid berjamaah, tiba memperhatikan misalkan ada yang tiba-tiba sakit anggota keluarganya sehingga dia harus segera membawa misalkan ke tempat berobat dan sebagainya, itu tercatat sebagai kebaikan karena sudah berniat mengamalkan tetapi terhalang. Wa man hamma bisayyi'ati wa lam ya'malha kutibat hasanatun kamilah. Dan siapa berniat kejelekan kemudian tidak mengerjakannya, dia mengurungkannya, dicatat juga kebaikan sempurna. Hasanatun kamilatun. Kenapa tadi berniat berbuat kebaikan tapi tidak jadi, hanya dicatat sebagai sebuah hasanah saja. Sementara berniat keburukan dia tidak jadi, dicatat sebagai hasanah kamilah. Itulah al-syekh li'annahu tarakaha lillahi 'azza wa jalla. Karena dia meninggalkannya, alasan meninggalnya apa? Dia meninggalkannya karena Allah 'azza wa jalla. Wal-awwal yusabu 'ala mujarrad al-hamd al-hasanah. Sementara yang pertama tadi niat berbuat baik, ya dia hanya diberi pahala semata-mata karena niat kepada kebaikan. Kalau ini kenapa dikatakan sebagai hasanah kamilah, dia sebenarnya bisa mengerjakan tapi takut kepada Allah sehingga dia tidak mengerjakan keburukan tadi, dia meninggalkannya karena Allah, maka sikap dia meninggalkan keburukan itu dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi meninggalkan harapan itu beda antara tidak ada kesempatan sama yang karena takut kepada Allah. Kalau tidak jadinya karena tidak ada kesempatan, itu tetap tercatat sebagai niat buruk, keburukan baginya. Karena dia berniat buruk dan belum mengurungkan niat sebenarnya, karena belum ketemu aja kesempatan, dia mau mencuri. Sudah pasang jadi jam 1 orangnya terus dia intai sampai subuh, ternyata ada penjagaannya terus. Dia enggak jadinya bukan karena mengurungkan niatnya tapi karena belum ada kesempatan. Ini kesalahan yang burukan, dia udah berniat. Tapi kalau seorang hendak mencuri, alhamdulillah, kemudian dia teringat larangan Allah Subhanahu wa taala, keharaman berbuat zalim kepada saudaranya, dia enggak jadi. Lillah, karena Allah, dia dicatat hasanah kamilah. Hasanah kamilah. Maka ini yang membedakan orang yang tadi hati. Jadi sama-sama enggak jadi berbuat buruk, yang satunya tetap tercatat dia niat keburukan dan satunya justru dapat kebaikan. Yang dapat kebaikan yang meninggalkan yang lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isa. Iya sudah Isa. Baik. Ini pas ya, sudah selesai sampai ayat yang ke-12. Insyaallah ayat yang ke-13 sampai terakhir ya kita baca di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari kesempatan ini kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ilmu dan yang berbuah kepada amal saleh. Kita cukupkan sekian.